Kajian Tafsir Surat At-Taubah ayat 51, di mana pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan besar manual aja. Manual aja. Ya. Bapak Ibu, ini surat At-Taubah ayat 51. Nah, kita sudah jelaskan beberapa faedah yang sudah yang dijelaskan para ulama yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 51 ini. Kita telah jelaskan masalah takdir. Terus berikutnya. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. kepada cahaya, kepada petunjuk. Ini orang-orang beriman. Jadi pemimpin orang-orang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana Allah keluarkan mereka dari kegelapan, dari kesesatan, dari kebodohan kepada cahaya yang menerangi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kebalikannya. Kebalikannya walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir kita, yang memelihara kita, yang memimpin kita, otomatis dia membela kita. di syarat dapat pembelaan corona ya dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanpa ini kita tidak pernah mendapat pembelaan, pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj 38 itu. Selanjutnya faedah keempat. Ya tadi faedah ketiga, yang keempat yang kita ambil dari ayat 51 dari surat At-Taubah adalah perintah agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal kepada-Nya ya. Jadi ayat tadi bunyinya ayat 51 dari surat At-Taubah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa ma ba'athahu 'ala qawmin falyatawakkalu min ya. Dakwah perintah agar kita tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat dalam beberapa ayat di antaranya surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fa bima ra'aytum min Allahi in kuntum walau kuntum fadzan qalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu wastaghfir lahum wa shawwirhum fil amri fa idza azamta surat Al-Mulk ayat 29. 9. Ya. Perintah kul warohma amani wa alaihi wa katakan yang warohma Allah adalah yang maha pengasih maha penyayang. Amani kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkal dan yang kepadanya kami bertawakal bersama. Bapak Ibu, dari ayat ini bisa kita pahami bahwa sebagai konsekuensi daripada perkataan kita konsekuensi logisnya adalah harus berserah diri kepada Allah. Aman nabihi, kami beriman kepadanya. Wa tawakkal, kami tawakkal kepada Allah. Kami berserah diri kepada Allah. Kami menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat ini memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pelajaran. Jangan sampai kita mengatakan dengan lisan kita Allah ulangi lagi sebutkan sifat yang kita minta Bapak Ibu belum kita lihat. Ya, kita meminta sesuatu sementara kita belum melihat apa yang kita minta kepada Allah SWT. Apa sebabnya? Karena Allah SWT yang sana Allah mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang kita minta. Barangkali yang kita minta itu belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Allah sediakan, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu akan diri kita ketimbang diri kita sendiri terhadap diri kita. Kemudian Al-Furqan ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamutu sabbihi hamdi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira. Wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamutu, dan berserah dirilah kepada Al-Hayy yang Maha Hidup. Subhanallah. Di sini Allah perkenalkan lagi salah satu namanya yaitu Al-Hayy yang Maha Hidup. Ini dari dua ayat I'm Para atender la situación, nggak apa-apa, tapi harus sudah besar bahayanya, seperti yang terjadi di Suriah. Kalau mereka sudah menguasai namanya politik, ya, kekuasaan sangat bahaya. Kalau kecil mereka nggak apa-apa, tapi ketika komunitas besar dan mereka bisa termasuk mayoritas, ini sangat berbahaya. Contoh yang nyata yang terjadi di Suriah sekarang. Nah, karena itulah para ustaz kita, ya, para pelatih dan bapak kita menganjurkan itu yang tadi baru dimatikan setelah kipasnya berhenti. Jadi powernya baru dicabut setelah kipasnya berhenti. Karena itu cepat rusak. Panas lah.